رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan kenikmatan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di majelis taklim, di majelis pengajian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas hadis demi hadis yang disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi. Baik, pada pertemuan yang kemarin kita membahas hadis yang ke-18 terkait dengan kewajiban takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Baik. Adapun pada kesempatan sore kali ini, barakallahu fikum, di sini ada sedikit koreksi ya. Kita ternyata terlewat satu hadis ya. Hadis yang ke-17 belum kita bahas. Barakallahu fikum. Kemudian ada ikhwah yang mengingatkan, fa jazakumullahu khairan. Insyaallah taala kita bahas hadis yang ke-17 ya. Baik, terkait dengan kewajiban berbuat ihsan kepada sesama bani Adam dan kepada hewan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadisus sabi' asyar. Hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Shaddad ibn Aus, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu, telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, apabila kalian berperang di jalan berperang pada jihad fisabilillah, maka hendaknya kalian memperbagus di dalam membunuh musuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbahata, apabila kalian menyembelih maka perbaguslah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaknya kalian mempertajam tayyib senjata yang hendak kalian gunakan untuk menyembelih. Wal yurih zabihatahu, dan meringankan sesembelihannya. Barakallahu fikum. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tayyib. Hadis ini barakallahu fikum secara global menjelaskan kepada kita tentang adab seorang barakallahu fikum di dalam antar sesama manusia, dan juga adab seseorang kepada hewan. Adabnya adalah yang disebutkan dalam hadis ini, kita dianjurkan dan disyariatkan untuk berbuat baik. Baik, pada segala sesuatu, apalagi terkait dengan Bani Adam dan hewan. Barakallahu. Ini makna hadis secara global. Barakallahu. Baik. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu. Yang pertama, wujubul ihsani ala kulli syai'in. Wajib bagi kita untuk berbuat baik terhadap sesuatu apapun. Baik. Al-adami wal-hayawani. Baik sesama Bani Adam atau kepada hewan. Ya, kita dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Barangkali itu. Bani Adam ini bertingkat-tingkat. Ya, banyak. Barakallahu fikum. Di kalangan mereka ada yang namanya orang tua. Orang tua kita memiliki hak untuk kita sangat-sangat berbuat ihsan kepada mereka. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbu, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan untuk kalian berbuat ihsan, untuk kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan berbuat ihsan kepada kedua orang tuamu. Barakallahu. Para ulama barakallahu tayyib menjadikan hak kedua orang tua ini adalah barakallahu fikum hak yang kedua, yakni urutan nomor dua setelah seorang mewujudkan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Yakni setelah menunaikan hak Allah dan hak Rasulnya tentunya barakallahu fikum, kemudian hak kedua orang tua. Baik, di antara Bani Adam barakallahu fikum ada saudara-saudari kita. Baik, ada anak-anak kita. Ada famili kerabat. Ini juga harus kita beri ihsan kepada mereka. Kita berbuat baik kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik. Dengan cara silaturahim, ya. Kita menyambung hubungan baik dengan mereka. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung hubungan baik dengan kerabatnya. Barakallahu fikum. Demikian pula di kalangan Adami, Bani Adam, ada tetangga kita, tetangga dekat, tetangga jauh. Barakallahu fikum. Kita juga dianjurkan berbuat baik kepada mereka. Barakallahu fikum. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam setiap kali turun menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, berpesan untuk berbuat baik kepada tetanggamu. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan ma yazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Senantiasa malaikat Jibril datang kepada aku memberikan wasiat kepada aku. Yang namanya wasiat adalah memberikan amanah pada perkara yang paling penting untuk dijaga. Memberikan wasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetanggaku. Sehingga aku menganggap tetangga tadi seolah-olah seperti ahli waris saya. Ya, saking mendetailnya dan terus menerusnya malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga. barakalikum. Dan tetangga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu banyak, ada dari kalangan kaum muslimin, ada juga dari kalangan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi juga banyak di sana. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermuamalah dengan mereka dengan baik, walaupun mereka adalah orang kafir Yahudi. Ya, yang penting mereka tidak memerangi kita. Barakallahu fiikum. Baik, demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan barakallahu fiikum keimanan kepada Allah dan yaumul akhir barakallahu fiikum dengan berbuat baik dengan tetangga. Barakallahu fiikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, maka hendaknya dia berbuat baik dengan tetangganya. Barakallahu. Dan di antara Adam, Bani Adam di sini, ada di antara mereka yang masih yang sangat berjasa kepada kita, yaitu terkait dengan hak para ulama dan guru-guru kita. Ya, ini sangat besar jasa mereka. Barakallahu fikum, memahamkan kepada kita ilmu agama, memahamkan kepada kita tentang ahkam syariah, mana yang halal, mana yang haram, barakallahu fikum, mana yang mubah, mana yang makruh, barakallahu fikum, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tauhid. Taib, dan mereka memiliki porsi secara khusus barakallahu fikum di dalam agama Islam ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan di hadapan para sahabatnya, "Innama ana lakum bimanzilatil ab uallimukum." Saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di tengah-tengah kalian seperti kedudukannya seperti ayah. Yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjelaskan kedudukan seorang muallim itu seperti kedudukan kedua orang tua. Barakallahu fikum. Apalagi mengajarkan masalah ilmu agama. Barakallahu fikum. Tayyib, sehingga ketika memberikan nasihat dan nasihatnya masyaallah baik, tidak melanggar syariat, juga tidak melanggar adat istiadat setempat, diamalkan masyaallah. Barakallahu fikum. Walaupun toh kita mendapati seorang guru yang memang perangnya kasar, kaku, barakallahu fikum, tetapi dia tidak melanggar syariat-syariat agama Allah, barakallahu fikum. Seorang guru yang barakallahu fikum secara zahir dinyatakan mungkin jelek akhlaknya. Kejelekan akhlak di sini ada dua. Kejelekan akhlak barakallahu fikum ketika dia melanggar syariat-syariat Allah, dan kejelekan akhlak mungkin yang tidak sampai melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dicontohkan barakallahu fikum, ada seorang dai, seorang muallim, dia mengajarkan ilmu masyaallah, tetapi dia masih memiliki kebiasaan kalau berbicara ada unsur dustanya. Barakallahu fikum. Dia ketika diberi amanah berkhianat, ya, tidak amanah. Barakallahu fikum. Ini melanggar syariat. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang dinyatakan sebagai akhlak-akhlak yang mungkin secara pandangan masyarakat jelek, tetapi sesungguhnya tidak jelek, barakallahu fikum, seperti contohnya ketakwaan yang ada pada seorang muallim. Seorang muallim mempersyaratkan kalau mau hadir di majelis saya, ya harus duduknya yang rapi, jangan ada suara sama sekali. Kalau ada suara sedikit pun, dah tutup buku, tutup kitab, selesai, saya mau pulang. Ya, barakallahu fikum. Yakni ketakwaan seorang muallim mungkin barakallahu fikum, kalau hafalan hadis enggak bisa, ya sudah push up 10 kali. Barakallahu fikum. Sebagian pihak menganggap wah ini gila sekali akhlaknya. Barakallahu fikum. Padahal ini merupakan metode Ustaz tadi di dalam mengajarkan ilmu. Tidak ada sedikit pun pelanggaran syariat. Barakalaikum. Baik. Seperti ini barakalaikum banyak di kalangan para ulama salaf dahulu ya. Barakalaikum. Seperti Al-Imam Al-A'mas ya, beliau ini agak rabun matanya. Kalau sudah mendekati malam sudah enggak lihat. Dan beliau kalau mengisi hadis ya banyak murid-muridnya, dan beliau memiliki kebiasaan meludah ke sebelah kirinya. Ternyata ada muridnya di sebelah kirinya kena ludah. Satu kali dia bersabar, dua kali, tiga kali. Kalau dia protes, bubar majelisnya, tutup kitabnya, pulang. Sehingga dia sabar. Sehingga dari sini barakallahuikum Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala barakallahuikum memberikan nasihat kepada para talabahnya. Beliau menyatakan isbir nafsaka ala jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Sabarkanlah dirimu terhadap kekakuan seorang muallim. Ya, dikarenakan kegagalan di dalam belajar itu karena engkau lari dari guru yang keras tadi. Waalaikumsalam. Wah, gurunya ini kok kayaknya ngomongnya enggak enak ini ya, sudahlah. Aku enggak mau taklim lagi. Ya, padahal memang metode dia begitu, waalaikumsalam. Baik, ini menggambarkan al-ihsan kepada seorang muallim, kepada seorang guru. Ini juga memiliki porsi yang lebih, waalaikumsalam. Demikian pula al-ihsan kepada al-haywan. Ya, terlebih lagi hewan-hewan yang kita pelihara. Barakalaikum. Kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Ya, dulu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ketika beliau pertama kali masuk ke kota Madinah ketika hijrah, ternyata ada seekor unta yang mendekati kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Wa dharafat aynah, keluar air mata. Ya. Ternyata unta ini curhat kepada Nabi alaihi salatu wasalam dengan bahasa-bahasa yang beliau memahaminya. Barakalaikum. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada para sahabat secara umum, "Man sahibu hadzal jamal?" Siapa pemilik unta ini? Faja'a rajulun minal amsar, maka datang salah seorang dari kalangan amsar. Ana sahibuna dal jamal ya Rasulullah. Saya pemilik unta ini wahai Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan ala tattaqillah fi hadzal jamal. Tidak engkau bertakwa kepada Allah tatkala engkau mengurus unta ini. Ternyata unta ini mengadu bahwasanya engkau sering membuat dia lapar. Dan engkau sering kalau menggeret itu sangat kuat, memaksa. Ya, barangkali. Akhirnya setelah itu pemiliknya berlemah lembut dengan ontanya tadi. Barangkali. Baik. Dan demikian pula hewan-hewan yang liar. Barangkali. Banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan seorang di Bani Israel, barakalahikum, seorang wanita dari kalangan Bani Israel, dan hadisnya disebutkan dalam Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari. Seorang wanita yang betul-betul memiliki sifat zaniyah, pelacur ya. Ketika dia pulang dari profesinya, dia melewati ada seekor anjing yang sangat kehausan sampai menjulurkan lidahnya ke tanah. Ya. Tanah-tanah yang agak basah itu barangkali bisa bertahan hidup dengannya. Ternyata wanita tadi turun ke dalam sumur dan mengambilkan air dengan sepatunya. Barakalaikum. Kemudian Allah mengampuni dosanya dan Allah memasukkan dia ke dalam surganya. Barakalaikum. Ini kewajiban al-ihsan kepada sesama Bani Adam dan juga kepada haiwan. Baik, kemudian faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Taib. Rahmatullahi azza wa jalla bil ibadi wa annahu kataba al ihsana ala kulli syai. Hadis ini menunjukkan kepada kita rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan kepada segala sesuatu. Ya. Tidak terbatas pada sesuatu yang kecil, tetapi pada segala sesuatu Allah tetapkan kebaikan kepadanya. Barakallahu. Ini menunjukkan betapa Allah rahmat terhadap hamba-hambanya. Allah Maha baik, barakallahu, kepada hamba-hambanya. Barakallahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala diberi nama dengan Al-Muhsin. Ini hadisnya khilaf di kalangan para ulama, apakah Al-Muhsin termasuk nama Allah yang husna ataukah tidak. Ya, sebagian para ulama ada yang menyatakan min asma'illah, sehingga tidak mengapa bernama dengan Abdul Muhsin. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, Allahu azza wa jalla lahul amru wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki semua urusan dan semua hukum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kalimat innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai. Allah yang menetapkan, Allah yang meletakkan hukum. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Barakallahu. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lainnya yang mungkin nanti kita juga akan baca, yaitu dalam hadis yang nomor 24, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Barakallahu. Faja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman ini juga haram di tengah-tengah kalian wahai hamba-hamba. Yani Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah ya hukum secara mutlak. Allah yang menentukan ini halal, ini haram, ini mubah, ini makruh, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah. Barakallahu fikum. Ini sunnah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, baik, wujubul ihsani fi qitalil kuffaril haribin. Wajib bagi kita untuk berbuat ihsan ketika kita berperang melawan orang-orang kufar yang harbi. Barakallahu fikum. Orang kafir ini dibagi menjadi 4. Ya. Orang kafir dibagi menjadi 4. Yang pertama barakallahu fikum adalah kafir zimmi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di wilayah kaum muslimin. Tinggal di wilayah kaum muslimin dengan membayar pajak, membayar jizyah, upeti, tergantung penguasa kaum muslimin. Ya, per tahunnya kamu bayar berapa juta gitu ya, misalkan, atau berapa dinar atau berapa dirham, tergantung kebijakan penguasa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kalau enggak mau bayar diat, bayar jizyah, maka diperangi. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad ini adalah orang kafir yang tinggal di wilayah-wilayahnya sendiri, tidak di dalam wilayah kaum muslimin, tetapi antara kaum muslimin dan orang kafir tadi memiliki hubungan damai, perjanjian damai untuk tidak saling memerangi, untuk saling bertaun, ya masalah kemaslahatan umum seperti perdagangan, perniagaan, ya barakallahu fiikum. Kemudian yang ketiga adalah kafir musta'man atau musta'min, yaitu orang kafir taib yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan keamanan dan perlindungan dari pemerintah kaum muslimin. Contohnya seperti delegasi barakallahu fikum yang diutus oleh pemerintah kufar di tempatnya untuk datang ke wilayah Islam barakallahu fikum untuk menyampaikan misi, ya barakallahu fikum. Atau seperti turis-turis yang melancong ya ke dalam wilayah kaum muslimin, ya seperti turis-turis yang di Bali, ya yang datang ke Lombok apa yang semisalnya, dengan membawa visa, ya, dan dia termasuk yang dilindungi oleh pemerintah kita, barakallahu fikum. Nah, tiga jenis ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujad min masyirati tayyib arba'una aman. Baik. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, dan ini masuk juga membunuh orang kafir yang dua tadi, musta'min dan azimi. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aroma harumnya surga. Dan sungguh aroma harumnya surga itu barakallahu fikum tercium 40 tahun sebelum datang. Ya, perjalanan sebelum sampai ke tempat surga sudah tercium barakallahu. Baik. Dan yang keempat adalah kafir harbi, yaitu orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, orang-orang kafir barakallahu pun yang membantai kaum muslimin. Ini namanya orang kafir harbi. Baik, atau orang kafir yang tiga tadi tetapi menyelisihi janjinya. Ya, janjinya untuk damai ternyata dia membatalkan perjanjiannya. Dianggap harbi, diperangi. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat di dalam surat Al-Anfal, tayyib wa imma tahafanna min qaumin khiyanatan fambil ilaihim ala sawa. Apabila engkau wahai Nabi alaihi salatu wasalam khawatir mereka berkhianat terhadap janji-janji mereka, maka batalkan janjinya. Yakni kaum muslimin diperintah untuk membatalkan janjinya. Wah, kayaknya ini ada gerakan bawah tanah. Bahaya ini. Tetapi kalau kita langsung menyerang tanpa membatalkan dulu, kita yang salah. Tetapi kita yang batalkan, batal. Ya sudah, langsung diperangi. Barakallahu. Baik. Maka di sini barakallahu fikum terdapat dalil juga terkait dengan firqah-firqah yang bergerak, yang mengatasnamakan jihad, ya dari kalangan apa itu teroris, ya Daesh, ISIS dan yang semisalnya, barakallahu fikum, yang menyerang orang-orang kafir tanpa memilah-milah kafir yang mana, barakallahu fikum, itu salah. Dan jihadnya pun tidak di bawah payung pemerintah muslim yang sah. Maka jihadnya jihad yang bid'ah, barakallahu fikum. Bahkan kaum muslimin pun kena imbasnya, ya, barakallahu fikum. Ini juga salah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, min adabi qitalil kuffaril haribin, di antara adab ketika seorang berperang dengan orang-orang kafir harbi. Ya, ini tidak asal perang, barakallahu fikum, tetapi ada adabnya. Yang pertama, barakallahu fikum, ayyaktula bisilahil maut. Seorang memerangi orang kafir harbi dengan senjata yang mudah untuk mereka mati. Ya, yang memudahkan mereka untuk mati. Kalau di zaman dulu di panah di bagian-bagian yang cepat dia mati. Ya. Kalau pakai baju besi semuanya tertutup, maka ini antara lehernya. Ini ada rongga. Di panah sebelah situ atau di tombak sebelah situ. Atau mungkin di pedang, ya. Baik. Kalau di zaman sekarang ini ya pakai bom, ya, senjata api, ya, sudah lengkap, barakallahu fikum. Baik. Tetapi kalau membunuhnya, barakallahu fikum, dengan pentungan, ya, ini juga kita kalah canggih senjatanya, barakallahu fikum. Kemudian kalau mengenai mereka toh, ya, dipentung satu kali nggak langsung mati. Dua kali, tiga kali, empat kali, sampai mungkin 100-100 baru mati. Ya, ini khilaful adab, ya, menyelisih adab di dalam berperang dan menunjukkan tidak siap dalam artian persenjataannya, ya. Di dalam adab di dalam jihad bisa dibilang ini kita harus siap fisik maupun senjata, personil juga harus diperhatikan, ya. Juga barakallahu fikum, dugaan kuat kita menang juga harus dipersiapkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwatin wa mir ribatil khair. Baik, persiapkanlah. Persiapan-persiapan semampu kalian yang kalian miliki. Barakallahu fikum. Dengan berkuda, dengan memanah, ya, dan seterusnya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian adab yang kedua, alla yuqatta'a inda qatlihi, tidak boleh mencincang-cincang ketika membunuh orang kafir harbi tadi. Barakallahu fikum. Sudah kena sayatan pedang, ternyata belum mati, ya, ini kesempatan, ini congkel dulu matanya, telinganya diiris, ya, ini enggak boleh, ya, ini khilaful adab. Baik. Sebagaimana dulu barakallahu fikum di zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, ketika ada sahabat yang berhasil, ya, membunuh Abu Jahal dengan sekali tebasan terjatuh tetapi belum sampai mati, barakallahu fikum. Ya, kemudian dibunuh setelahnya dengan satu kali tikaman kemudian mati, barakallahu fikum. Baik, yang ini tidak boleh ditusuk-tusuk dan seterusnya. Kemudian barakallahu fikum, yang ketiga di antara adabnya, adamu qatlil auladi wan nisa'i wal ajuz wa ghairiha. tidak boleh membunuh anak-anak. Anak-anak kecil yang tidak tahu menahu, yang tidak ikut-ikutan, jangan juga sebagai sasaran pembunuhan. Dan juga wanita-wanita dan orang-orang tua yang ada di rumah-rumah mereka. Ya, kita ini sedang mendatangi sebuah desa yang mayoritas orangnya adalah kafir harbi. Barakallahu'alaikum. Maka anak-anak, wanita-wanita, orang-orang tua tidak boleh dibunuh. Barakallahu'alaikum. Baik, dan mereka statusnya nanti sebagai tawanan perang. Barakallahu'alaikum. Adapun di zaman sekarang ini, barakallahu'alaikum, banyak fatwa para ulama yang menjelaskan, barakallahu'alaikum, dikarenakan sulitnya kita memilah dan memilih mana wanita, mana orang-orang tua, mana anak-anak. Bahkan barakallahu'alaikum, otak terintinya dari pasukan orang-orang kufar harus diadu orang-orang tua. Ya, mereka bermain di balik layar, tetapi mereka adalah otaknya. Maka juga diperbolehkan untuk dibunuh. Demikian pula wanita-wanita yang diterjunkan untuk jihad juga dibunuh barakallahu. Ini di zaman sekarang ini yang kita tidak bisa memilah dan memilih. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya. Taib. Wujubul ihsani fi dzabhil hayawan. Wajib untuk berbuat baik ketika menyembelih hewan. Hewan apapun yang dihalalkan untuk disembelih, maka kita harus berbuat baik. Ya. Entah itu unta, barakallahu'alaikum, sapi, kambing, mungkin ayam, bebek, mungkin burung. Ya, burung alam, burung dara. Kalau burung lovebird halal enggak? Barakallahu'alaikum. Baik. Maka kita diperintahkan untuk menyembelih. Ya. Kalau kita berburu dengan senjata, ketika kita melesatkan, kita mengucapkan basmalah. Ya, bismillah. Ternyata buruannya mati, enggak masalah. Kita langsung olah ya. Ketika belum mati, kita masih disyariatkan untuk menyembelih setelahnya. Barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, min adabi dzabhil hayawan, di antara adab di dalam menyembelih hewan, yang pertama adalah ayyuhidda syafratahu. Kita harus mempersiapkan senjata kita, mempertajam senjata kita. Barakallahu'alaikum. Jangan menyembelih dengan pisau atau pedang yang tumpul, dikarenakan ini sangat menyakitkan sesembelihannya. Barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian yang kedua, Alla yuhidda syafratahu amamahu. Kita tidak boleh untuk mengasah pisau atau pedangnya di hadapan hewan yang tidak disembelih. Dan ini kesalahan di berbagai tempat di kalangan kaum muslimin ketika menyembelih hewan kurban, mengasah pisaunya di hadapan kambingnya. Ya, kadang sambil guyon, ini lo nanti tak bikin nyembelih kamu. Ya, ini nggak boleh. Barakallahu'alaikum. Baik. Kemudian barakallahu'alaikum yang berikutnya, Allah yatbaha amama ghairihi, tidak boleh menyembelih di depan teman-temannya. Menyembelih kambing di depan kambing yang lainnya, masalah ini enggak boleh. Ya. Apalagi barakallahu'alaikum, ya, di berbagai tempat yang mungkin pernah anak saksikan sendiri, ya, satu masjid mendapatkan jumlah kambing, jumlah sapi belasan, ya, hampir 20 gitu ya. dan yang mengurusi semua adalah jagal. Kalau jagal memang cepat ya. Jadi satu sapi dirobohkan di depan yang lainnya, disembelih, tukang sembelihnya ke belakang, tukang pengulitannya langsung jalan. Dalam badan masih hidup, masih apa itu gerak-gerak gitu ya, sudah mau nafas, belum terakhir, sudah langsung dikulit. Ini juga nggak boleh ya. Apalagi di depan yang lainnya barakallahu, sangat menyakitkan barakallahu. Kemudian yang berikutnya adalah ayuskinahu qabla dzabhi, harus ditenangkan terlebih dahulu ya sesembelihannya sebelum disembelih. Ya, kalau kambing dirobohkan, ketika baru robohkan masih ada gerakan-gerakan ya ingin kembali ke posisi semula berdiri. Ya, ketika dirobohkan jangan langsung disembelih, ditenangkan dulu. Sampai dia tenang seperti mau tidur gitu ya. Baru disembelih. Barakallahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan barakallahu fikum. Dan semua ini barakallahu fikum kembalinya kepada rahmatul Islam kepada semua alam raya. Islam ini adalah agama rahmat, agama yang sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi melainkan sebagai rahmat bagi alam raya ini. Rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencakup alam manusia, alam hewan, alam jin, alam jamadat. Jamadat ini benda-benda padat. Ya, banyak sekali dikisahkan dalam kitab Dalailun Nubuwah. Ya, tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disusun oleh Syekh Mukbil bin Hadi dalam kitabnya tadi Dalailun Nubuwah As-Sahihul Musnad fi Dalailun Nubuwah. Tapi beliau banyak menyebutkan hadis-hadis terkait dengan kisah binatang ini, binatang ini, binatang ini yang tunduk terhadap perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu. Ada beberapa pohon tayyib yang ketika Nabi datang pindah dari tempatnya mendekat kepada Nabi. Demikian pula ada batu yang ketika Nabi melewatinya dia mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, ini semua menunjukkan rahmatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua alam ini dan juga menunjukkan rahmatnya agama Islam kepada pemeluknya. Tayyib. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.